il·luminar la manya de Ripur Borrejo, que cota menjarri, kerja apa saja, dikira di kota gampang cari kerja, ternyata sulitnya kayak menangkap asap. Jumina kenalan sama Mas Darmanto, Darmanto mengaku dirinya priayi, padahal Darmanto hanya calo babu. Ya sudah Jumina, remo menjadi babu. Kerja jadi babu tidaklah terhina, itu lebih baik ketimbang koruptor. Majikan Jumina adalah koruptor, namanya Rustandi, belum pernah nikah. Rustandi termasuk lelaki cunihin, selalu tangannya nyolek pantat Jumina. Semakin kulino dicolek, dicolek pantatnya malah cengengesan. Ketika Jumina sering kena colek, akhirnya Jumina jadi babu colekan. Melihat Jumina senang dikobelin, Rustandi segera manfaatkan itu. Jumina menyerah seperti anak domba, Rustandi seperti singa jantan yang lapar. Memang itu lumrah orang jadi lapar, tetapi Rustandi laparnya lapar seks. Ketika Rustandi kenyang makan babu, Jumina dibuang kayak bungkus pecel. Jumina merana lantas jumpa Tarji. Si Tarji adalah pentolan calo perek. Teken perek, soalnya terbayang penyakit kelamin. Tetapi si Tarji bilang jangan khawatir, disuntik penisilin sakit kontan hilang. Bujukan si Tarji memang meyakinkan, ujungnya Jumina bisa tahan mental. Akhirnya Jumina praktek jadi ublak, hatinya terluka bercampur rasa dendam. Kerja jadi ublak tidaklah terhina, itu lebih baik ketimbang koruptor. Jumina sekarang ublak ramat tunggak, ku jabat tangannya, ku sebut namaku, kataku padanya, aku cinta kamu, lantaran Yesus pun mencintai pelacur.